Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, kembali lagi bersama kami di Radio Muslim Jogja 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kita kembali di acara program Halo Dokter. Kita tadi bincang-bincang bersama Dr. Rizky Parlindungan Ritonga Hafizallahu Ta'ala tentang pengertian dari microsleep, lalu bagaimana ciri-cirinya. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan bersama beliau. Sebelumnya, kami ingatkan Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan melalui chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, Dr. Rizky, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita juga sempat bahas tentang dampaknya ya dok ya, bisa kecelakaan. Kalau misalnya kerja di pabrik, mengoperasikan mesin bisa terjadi kerusakan dan lain-lain ya dok ya. Kecelakaan akibat kerja bisa. Kecelakaan kerja itu diantara penyebab dari microsleep. Nah, penyebabnya kira-kira apa dok? Apa sih yang bikin orang tuh nggak konsentrasi bisa? Tadi dokter bilang kalau mengendarai motor tuh kayaknya bisa kita konsentrasi, tapi nyatanya sebagian dari kita mengalami ya dok. Itu kira-kira penyebabnya apa dok? Untuk microsleep itu sendiri penyebabnya yang utamanya kurangnya istirahat mas. Itu sebetulnya itu merupakan suatu tanda warning dari tubuh kita. Itu normal dari tubuh kita, penanda kalau misal tubuh kita itu perlu istirahat. Tapi selain itu ada beberapa hal yang menjadi penyebab yang lainnya, bisa karena kualitas tidur yang kurang baik, ada gangguan tidur, kemudian kurangnya tadi yang saya bilang kurangnya istirahat, itu bisa menjadi penyebab dari microsleep itu sendiri. Jadi bagi mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bepergian, mau mengendarai kendaraan sendiri, ya alangkah lebih baiknya sebelumnya itu istirahat yang cukup, setidaknya 6-8 jam tidur terlebih dahulu, istirahat yang cukup, pastikan badannya fit, tidak sakit, baru mengendarai kendaraan, entah itu motor atau mobil. Jadi diantaranya adalah gangguan tidur, lalu kelelahan juga ya dok. Betul, ya. Iya. Jadi kita perlu persiapan ya dok ya, iya, untuk terutama ketika kita safar atau bepergian jauh. Iya. Nah, gangguan tidur ini bisa dijelaskan kembali dok, bagaimana maksudnya dan mungkin kondisi apa yang itu disebut gangguan tidur seperti itu dok? Untuk gangguan tidur sendiri banyak macamnya mas. Saya sebutkan beberapa, bisa gangguan untuk memulai tidur, ini kita sebut dengan insomnia. Seorang sulit untuk memulai tidur, kemudian sehingga mungkin bisa sampai gak tidur, sehingga besoknya kurang konsentrasi. Bisa juga hipersomnia, keadaan di mana seorang itu sering mengantuk dan itu tidak lazim. Biasanya seorang di waktu itu tuh tidak ngantuk, tapi dia ngantuk dan ternyata setelah kita cari tahu bahwa orang itu sebelumnya malamnya itu tidurnya cukup, itu hipersomnia. Kemudian ada juga gangguan lain kita sebut dengan sleep apnea. Mana bagaimana? Sleep apnea itu ketika seorang tidur terganggu napasnya, bahkan bisa sampai tersumbat jalan napasnya, tapi hanya sekedap. Biasanya ciri khasnya pasiennya ngorok, tapi gak biasa. Jadi dalam ketika dia ngorok itu ada beberapa detik jalan napasnya itu tersumbat total, jadi benar-benar tidak bernapas. Nah itu salah satu gangguan tidur. Jadi dan itu apabila terus-menerus sangat berbahaya, karena bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain, penyakit-penyakit metabolik yang lain, bisa bisa gula, bisa jantung, bisa hipertensi, seperti itu. Jadi apabila ada yang mengalami gangguan tidur seperti itu dan sudah dirasakan parah, alangkah lebih baik mencari pertolongan atau berobat segera, karena banyak istilahnya tool-tool atau pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mencari tahu penyebabnya gangguan tidurnya kenapa. Jadi nanti bisa dilakukan perekaman pada aktivitas listrik di otak, bisa dilakukan pemeriksaan pada jantung, bisa dilakukan pemeriksaan juga pada pernapasan, darah pun bisa diperiksa. Jadi kita cari tahu penyebab gangguan tidurnya itu apa. Jadi faktor-faktor itu yang bisa menyebabkan itu microsleep itu bisa terjadi karena gangguan-gangguan tersebut. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Lalu cara mengatasi gangguan itu tidur itu berarti berbeda-beda ya dok ya? Berbeda-beda, tergantung tipenya tadi. Jadi setiap orang mungkin bisa barengan, yang tadi salah satunya berbareng ada dua bisa, atau salah satu bisa. Nanti pembahasannya bisa luas, mungkin bisa di lain kesempatan bisa itu membahas satu persatu hipersomnia itu apa, insomnia apa, mungkin secara singkat tadi itu. Baik. Dan mungkin bisa diberikan tips dok untuk kita yang mungkin tidak mengalami tiga hal ini atau beberapa hal gangguan tidur, tips agar kualitas tidur itu cukup tuh bagaimana sih dok? Iya, untuk kualitas tidur yang cukup, oke, mungkin yang pertama karena kita muslim ya mas ya, mungkin dianjurkan sebelum tidur ya berwudu terlebih dahulu, kemudian tidak lupa berdoa ya mas ya, kemudian situasi kamar disesuaikan, lampunya diredupkan, kemudian pastikan bersih, kemudian kalau Rasulullah kan mencontohkan untuk tidur sebelah kanan ya mas ya. Kemudian menjauhkan gadget, gadget, kemudian menjauhkan TV, seperti itu. Terus apabila ada teman-teman yang istilahnya sulit untuk tidur, kalau dulu dari guru saya itu beliau Dr. Sagiran menganjurkan sebelum mengkonsumsi obat-obatan yang membantu tidur itu bisa dengan zikir. Zikir itu ampuh untuk itu, membantu tidur. Apabila kita gelisah, susah tidur itu berzikir bisa. Mungkin itu untuk membantu kita tidur berkualitas itu maksudnya. Iya, ya, Masya Allah. Terima kasih dok. Jadi amalkan adab-adab tidur ya dok ya. Iya, betul. Berzikir dan lain-lain ya dok ya. Baik, terima kasih. Lalu untuk kalau tidur siang itu perlu nggak sih dok kita dok? Untuk tidur siang? Oke, itu sebetulnya itu tergantung aktivitas kita mas. Soalnya tidur kan istilahnya hutang yang harus dibayar. Apabila memang semisal kita ada aktivitas di malam hari yang istilahnya pekerjaan yang menuntut kita untuk aktivitas malam hari dan tidak bisa ditinggalkan, nggak apa-apa tidur siang. Jadi kita membayar di siang hari. Ya. Tapi mungkin nanti iramanya harus kita sesuaikan lagi. Semisal kita nggak kerja lagi malam, kita sesuaikan lagi iramanya. Dan itu juga membantu dalam mempertahankan kualitas tidur. Dalam artian setelah kita lembur nih, besok istirahat mungkin siang hari buat membayar tidur kita yang nggak tidur malam hari. Kemudian besok ritme kerja kita normal lagi, jadi nggak ada lembur lagi. Kita usahakan mungkin jam 9 tidur, kemudian sebelum subuh bangun. Terus di jam yang sama, jadi dibalikan lagi iramanya. Itu yang penting itu. Ya, jadi konsisten juga perlu ya dok? Konsisten, iya. Itu salah satu hal untuk mempertahankan kualitas tidur itu. Di jam yang sama, bangunnya juga mungkin di jam yang sama, terus setiap hari seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Lalu tadi disinggung juga tentang sebagian orang yang kerjanya malam gitu, dok, di shift malam, dan ada juga yang tadi berganti-ganti, misalnya bulan ini shift malam, besok enggak gitu ya dok ya. Dan tadi solusi dari dokter bisa disesuaikan dan bisa dikonsistenkan ya dok. Baik, lalu mungkin bisa dijelaskan kembali dok, solusi untuk yang kerja malam nih misalnya, misalnya dia dalam beberapa masa atau beberapa waktu kerjanya malam terus, lalu tidurnya dia di siang hari. Nah, tidur di siang hari itu nanti tetap kualitasnya nanti akan lebih kurang daripada yang malam, atau tetap bisa menggantikan di sidok sebenarnya? Bisa menggantikan mas, dengan saat seperti tadi. Jadi tidurnya diusahakan ya optimal, jauh dari gadget, jauh dari gangguan seperti itu mas. Dan sesuai jamnya, jadi nggak kurang, nggak berlebihan. Tetap masuk ke sekitar tadi 6-8 jam harus terbayar. Baik dok, terima kasih. Lalu dok, tentang gangguan tidur ini juga, saya membaca salah satu gangguan tidur itu juga bisa terpengaruhi oleh obat-obatan yang rutin dikonsumsi. Misalnya ada orang yang harus minum obat karena suatu penyakitnya. Nah, sebagian obat kan efeknya mengantuk nih dok. Nah, itu solusinya bagaimana dok? Misalnya seseorang perlu minum obat itu, tapi kok obat itu juga efeknya ngantuk ke dia, itu gimana dok? Nah, itu perlunya ada kesadaran diri sendiri. Misal nih, kita mengkonsumsi obat-obatan dan itu udah sesuai indikasi medis, dan itu wajib kita konsumsi dari advice dari dokter misalnya. Kita harus sadar diri, oke, saya harus konsumsi obat ini dan ini membuat ngantuk, gak mungkin kita tidak minum obat ini karena dirasakan manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Jadi kita harus sadar diri, berarti saya tidak boleh melakukan hal-hal yang memerlukan konsentrasi yang tinggi, misalnya berkendara atau mengoperasikan alat-alat di pabrik yang memerlukan konsentrasi, dan itu harus dikomunikasikan. Misalnya kita sebagai karyawan nih masih dikomunikasikan mungkin dengan itu dengan petinggi-petingginya. Kalau misal saya sakit dan harus konsumsi obat ini, mungkin bisa dioper ke pekerjaan yang tidak memerlukan konsentrasi yang tinggi dan bisa menghindari menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan umum misalnya seperti itu ya. Yang misalnya kita tinggal duduk sampai tujuan, jadi enggak kita yang bawa kendaraan karena beresiko. Jadi apabila dirasakan manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, seperti itu, sadar diri, komunikasikan, kemudian itu hindari kegiatan-kegiatan yang memerlukan konsentrasi yang tinggi. Iya dok, terima kasih. Dokter, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Alhamdulillah sudah ada yang sudah beberapa pertanyaan masuk dari Sobat Muslim, para pendengar Radio Muslim. Sebelumnya kami ingatkan kembali, bagi yang mau menyampaikan pertanyaan bisa sampaikan melalui chat WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Dan bagi para pemirsa di YouTube dan di Facebook, silakan bisa sampaikan melalui kolom komentar. Pertanyaan pertama dok, dari Bapak Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering tiba-tiba mengantuk ketika duduk lama saat bekerja atau naik mobil, padahal malamnya cukup tidur. Apakah itu termasuk microsleep juga? Bagaimana cara mengobatinya? Mohon penjelasannya kembali dok. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin kita perlu tahu durasinya itu tidurnya seberapa lama, Mas. Mungkin kalau tadi masuk ke kurang dari 30 detik, itu masuk ke microsleep. Namun tadi ketika berkendara kan bahaya itu. Nah, kita juga perlu tahu gaya hidupnya bapaknya seperti apa. Konsumsi makanannya apa, terus ada, mohon maaf, riwayat penyakit kronis. Misalnya hipertensi, jantung, gula, apakah ada. Untuk padahal beliau tidurnya dirasa cukup ya Mas? Iya, dirasa cukup. Iya. Apabila memang sudah dirasakan sangat mengganggu seperti ini, yang tadi saya jelaskan perlu kita cari tahu nih penyebabnya apa. Kalau misalnya tidurnya udah dirasa cukup dan ternyata masih ngantuk di siang hari, kemungkinan masuknya ke hipersomnia itu ya Mas ya. Hipersomnia atau ngantuk yang berlebihan, dan itu perlu dicari tahu penyebabnya apa. Jadi perlu screening medis. Baik, berarti perlu ke dokter ya dok ya? Iya, kalau dirasa perlu dicari tahu nih, harus kita periksa penyebabnya apa pada bapaknya ini yang bertanya. Baik, terima kasih dok atas jawabannya, semoga bisa membantu bapak yang bertanya. Kalau kopi dok, ini kan biasanya kita umumnya kita tahu kopi itu bisa nyegah, mencegah ngantuk gitu. Nah ini kalau misalnya kita konsumsi sebelum berkendara atau safar itu bagaimana dok? Sebelum berkendara, iya. Itu insya Allah bermanfaat Mas, asalkan ada jeda. Jadi ada jeda beberapa menit nih. Ini enggak setelah minum kopi terlihat langsung segar, enggak. Jadi apabila sebelum berkendara, sebelum ngantuk nih minum kopi, itu insya Allah membantu. Jadi menunggu dulu mungkin sekitar 15-30 menit reaksinya dulu dari kafein itu membantu. Atau kalau semisal udah ngantuk terus minggir mau minum kopi, tidak boleh langsung melanjutkan perjalanan. Itu melanjutkan perjalanan karena reaksinya gak secepat itu. Jadi tipsnya kalau misal minum kopi dan kita sudah merasakan ada tanda-tanda microsleep, itu dikombinasikan dengan tidur malah Mas. Jadi minggir, kita minum kopi boleh, terus sambil menunggu reaksinya itu yang tadi sekitar 15-30 menit baru muncul reaksi kafein itu yang bikin segernya itu, bikin meleknya itu, tidur. Misalnya yang utamanya untuk microsleep itu ya tidur, untuk istirahat itu. Jadi sambil menunggu reaksinya itu, kita tidur sejenak mungkin 30 menit, bisa alhamdulillah kalau misalnya sampai 1 jam, dan setelah itu kita insya Allah bakal lebih segar karena efek dari kafeinnya itu sudah muncul. Jadi nggak sekejap, jadi nggak ngantuk nih minum kopi langsung lanjut, jangan gitu. Karena untuk mengatasi utamanya itu ya harus istirahat. Harus istirahat. Baik, berarti kopi bisa menjadi salah satu pilihan ya dok ya? Asalkan dikonsumsinya dengan tepat. Jadi jadi gak langsung setelah minum kopi langsung lanjutkan perjalanan, jangan. Itu bakal tetap nanti mungkin beberapa menit bakal ngantuk lagi. Obat utamanya ya istirahat untuk microsleep. Baik, terima kasih dok. Kita lanjutkan lagi membaca pertanyaan dari pendengar dok. Izin bertanya, saat saya menyetir mobil, maksimal 1 jam itu selalu langsung mengantuk dok, walaupun sudah persiapan tidur sebelumnya. Bagaimana kiat agar bisa menyetir lebih tahan lama dok? Baik, ini setiap orang berbeda-beda ya Mas ya, itu daya tahan tubuhnya. untuk kemampuan menyetir sendiri sudah ada di peraturan, Mas, itu peraturan lalu lintas, undang-undangnya sudah ada nomor 22 tahun 2009 itu tertulis setiap pengemudi yang sudah mengemudi 4 jam itu wajib istirahat selama setengah jam. Dan ini tidak baku, dan artian semisal kurang boleh, tapi kalau semisal lebih jangan. Jadi kalau semisal bapaknya ini dalam waktu 1 jam saja sudah ngantuk, istirahat segera, gak apa-apa, istirahat segera. Tapi kalau semisal ada keluhan lain, semisal kayak bapak yang tadi di awal, beliau sudah istirahat cukup nih, udah dirasakan fit, tapi baru mengemudi 1 jam, sudah terasa capek, ngantuk, kayak gitu, tidak ada salahnya mencari itu, mencari istilahnya pengobatan, jadi mencari tahu ini penyebabnya apa, gitu. Mudah-mudah ngantuknya karena apa. Atau solusi yang lainnya bisa mengkomunikasikan ada orang yang ikut serta di dalam kendaraannya itu. Jadi dengan mengobrol bersama-sama, terus mengawasi bapaknya juga takut ngantuk, itu insya Allah baik buat bapaknya juga. Baik ya, terima kasih. Kalau untuk tadi kan ditanyakan satu jam sudah ngantuk, dan tadi dokter bilang tidak baku ya, dok ya? Iya, jadi setiap orang beda. Beda-beda ya, dok. Kalau istirahat sendiri itu kira-kira tadi ya, dok ya, sekitar setengah jam atau berapa, dok, kira-kira? Untuk di peraturan setiap sekitar setengah jam untuk di peraturan itu, yang di undang-undang lalu lintas itu setengah jam setidaknya itu. Setiap 4 jam setengah jam, itu setengah jam insya Allah sudah cukup sekali itu untuk istirahat, tidur sejenak itu. Baik, dok. Cukup, ya. Ya, terima kasih. Dan kepada Sobat Muslim dan pendengar lainnya, kami persilakan bagi yang mau bertanya bisa sampaikan ke nomor 0823-2727-5333. Kita bacakan lagi, dok. Kali ini dari Ima Dama Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya microsleep dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin bisa diulangi kembali, dok, silakan. Oh, iya. Untuk faktor utamanya pada microsleep itu kelelahan, Mas. Jadi untuk mengatasinya, sebelum berpergian jauh itu kita sudah siap-siap dari sebelumnya, istirahat yang cukup tadi 6-8 jam, kemudian mempersiapkan jalur juga bisa, Mas. Jadi di titik ini saya mau istirahat nih, di titik ini saya mau istirahat, kemudian mencari jam-jam yang istilahnya kita gak terbiasa tidur. Jadi semisal nih kita udah terbiasa tidur dari jam 9 malam sampai menjelang subuh misalnya itu, jadi ya kita usahakan jalannya mungkin pagi, siang, ini menghindari waktu-waktu biasa kita tidur. Kemudian seperti tadi bisa membantu itu ada teman di samping untuk ngobrol. Kemudian apabila penyebabnya tadi gangguan tidur, tadi hipersomnia, insomnia, sleep apnea, itu bisa dikomunikasikan dengan tenaga medis, bisa dicari penyebabnya apa, biar bisa ditangani lebih awal, seperti itu. Baik, terima kasih, dok, atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Mohon tipsnya, dokter, jika misalnya dia kesibukan jaga malam, lalu paginya kuliah, bagaimana tipsnya, dok? Jadi ini buat yang sibuk seperti itu, dok, misalnya kerja sambil kuliah, mungkin waktu tidurnya kurang. Nah, itu mungkin ada tips, dok, agar tidak mengantuk. Mohon penjelasannya, dok. Untuk tips agar tidak mengantuk ya, Mas, ya. Nah, ini pengalaman sendiri ya, Mas, ya. Apabila malamnya sudah jaga, kemudian besok paginya lanjut tugas lagi, biasanya kita mencari waktu yang tadi, tidur itu kan hutang, Mas, di mencari waktu yang kita bisa membayar tidur kita itu. Mungkin nanti pas turun jaga sorenya, dan untuk menghindari ngantuknya itu, kalau pengalaman saya pribadi, Mas, mungkin bisa dengan mengkonsumsi kafein, Mas, kafein itu bisa mungkin membantu, walaupun cuma sedikit ya, Mas, membantu, bisa membantu supaya kita tidak mengantuk ketika aktivitas di pagi harinya itu, karena semalamnya itu kan habis jaga, Mas, itu. Kemudian karena kita muslim juga bisa dengan saya berwudu. Berwudu di tengah-tengah kegiatan, berwudu, memelihara wudu supaya tak selalu segar itu, Mas, bisa itu, supaya mengusir ngantuk bisa. Tapi kembali, tidur itu hutang, jadi nanti suatu saat kita harus mencari waktu untuk membayar hutang tersebut. Jadi mungkin sorenya setelah badai isya langsung bisa tidur buat membayar hutang tidurnya tadi yang tadi malam jaganya itu. Jadi tetap harus dibayar hutang tidurnya. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Tapi dok, pernah dengar itu kalau tidur itu yang penting kualitasnya bukan kuantitasnya. Nah itu benar nggak sih dok? Betul, jadi kualitasnya itu yang tadi saya bilang, jadi harus kita siapkan semata mungkin kualitas, untuk kualitas tidurnya baik, tempatnya yang redup, terus sebelumnya tadi berdoa, terus berwudu, terus dijauhkan dari gadget, TV, kemudian pastikan kalau bisa ya mas, kalau misal tidak ada kesibukan yang lain, pola tidurnya yang teratur dari jam setiap jam 9 malam sudah tidur misalnya, terus bangun lagi menjelang subuh, terus seperti itu dipertahankan supaya kualitas tidurnya baik. Baik dok, terima kasih. Kami ingatkan kembali bagi para pendengar, silakan bagi yang mau menyampaikan pertanyaan bisa sampaikan ke nomor 08232727 5333. Kita ada di acara Halo Dokter dengan judul pembahasan waspadai microsleep saat berkendara bersama Dr. Rizky Parlindungan Ritonga Hafizallahu Ta'ala. Silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 08232727 5333. Baik dok, kita bacakan lagi. Ada banyak pertanyaan dok, alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan ini dok. Dokter, bagaimana mengatasi anak yang dia itu susah ketika dibangunkan, kadang sering agak marah saking susahnya. Nah ini ada nasihat nggak dok? Silakan dok. Untuk anak, biasanya kan kalau anak-anak itu, kalau pengalaman saya mas ya, pengalaman keponakan-keponakan saya itu biasanya dengan iming-imingan seperti hadiah kayak gitu, itu mereka lebih tertarik. Mungkin bisa diaplikasikan seperti itu supaya lebih semangat ketika bangun. Ayo ayo nak bangun, nanti misalnya mau jajan kayak itu boleh mas itu, supaya lebih semangat. Untuk mungkin kalau anaknya semisal usianya berapa tahun itu mas, supaya disesuaikan ya, berbeda-beda supaya istilahnya kita bisa menyesuaikan hadiahnya itu apa, supaya lebih tertarik buat bangun tidur gitu. Baik dok, terima kasih ya atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya dokter, mohon penjelasannya tentang apa itu ketindihan ketika tidur dok. Apakah ada penjelasan medisnya dan bagaimana solusinya jika seseorang agak sering mengalaminya dok? Untuk ketindihan ya mas ya, untuk di dunia medis itu lebih ke arah psikis mas ya. Jadi ada mungkin gangguan psikis dalam tubuh seorang itu yang mengalami tindihan. Kalau di orang awam kan taunya itu ada istilahnya mistis-mistisnya. Kalau di medis ya itu bisa karena psikis. Jadi ada entah stresor yang membuat dia stres atau depresi yang menyebabkan itu kayak seperti ketindihan itu. Jadi kalau di dunia medis seperti itu, jadi karena faktor psikisnya itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Kita bacakan lagi dok pertanyaan selanjutnya. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga dokter dan kru Radio Muslim. Amin. Dok, saya sering tidur berselimut, tapi terkadang terbangun di tengah malam dalam keadaan sangat berkeringat sampai benar-benar basah. Tapi sering juga tidak seperti itu. Nah itu kenapa ya dok? Mohon penjelasannya dok. Ketika tidur sering berkeringat. Iya. Dan ketika bangun? Ini sampai benar-benar basah gitu dok. Oh. Dan berselimut. Itu kita tidak tahu kondisinya mas ya, kondisi lingkungan sekitarnya seperti apa, suhu kamarnya seperti apa ya mas ya. Ini kalau berkeringat sendiri kan itu istilahnya suatu kondisi yang tubuh kita normal mengeluarkan keringat mas. Kita gak tahu itu apakah situasinya panas atau seperti apa itu mas. Jadi kalau berkeringat itu ya normal-normal aja mas, dan kita gak tahu kondisi kamarnya seperti apa. Ya ini pertanyaannya mungkin bisa lebih dijelaskan itu mas kondisi detailnya ya kan. Iya. Baik, terima kasih dok. Mungkin bisa didetailkan untuk penanya. Kami sampaikan kembali kepada para pendengar Sobat Muslim, silakan bisa sampaikan pertanyaan melalui chat WhatsApp ke nomor 08232727 5333. Baik, kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Izin bertanya untuk Dr. Rizky. Untuk di Jogja, apakah ada poli khusus yang menangani gangguan tidur, Dok? Dan pemeriksaan semacam apakah yang akan dilakukan? Ada, Mas, ada. Ada. Di Sarjito ada poli khusus untuk menangani gangguan tidur. Tadi sempat saya singgung sedikit, ketika seorang mengalami gangguan tidur, nanti semua aspek akan diperiksa. Gelombang listrik di otak akan diperiksa, kemudian kondisi jantungnya akan diperiksa, kemudian kondisi paru pernapasannya, kemudian kondisi laboratorium darahnya juga akan semuanya secara holistik akan diperiksa. Jadi untuk poli menangani gangguan tidur sudah ada di Sarjito, sudah ada. Kira-kira apa dok, poli penyakit dalam atau apa misalnya namanya? Ke poli saraf ya, poli saraf khusus yang menangani bagian gangguan tidur ada. Baik, ya semoga bisa membantu ya untuk yang bertanya. Polinya poli saraf ya dok ya namanya. Iya, itu siapa yang nanya mas? Tidak ada namanya dok. Tidak, tidak ada namanya. Dan tadi pertanyaan pemeriksaan semacam apa yang dilakukan tadi semuanya ya, hampir semuanya holistik termasuk termasuk kondisi psikisnya, kejiwaannya juga diperiksa. Baik, baik. Kita bacakan lagi dok pertanyaan berikutnya. Ya, semoga dokter dan tim Radio Muslim Jogja selalu diberkahi dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ya. Izin bertanya, apakah minum air sebelum tidur dalam jumlah yang cukup banyak dapat mempengaruhi kualitas tidur kita dok? Jazakumullah khair. Kalau misal cukup banyak itu kan berlebihan mas, itu tidak dianjurkan. Ya. Jadi kalau misal cukup gak berlebihan itu bagus, gak apa-apa mas. Itu bisa tadi meningkatkan kualitas tidur bisa dengan minum air yang cukup ya, itu bisa. Tapi asalkan jangan berlebihan, jangan wah minum air yang banyak itu sehat. Jadi sebelum tidur saya minum air yang banyak jangan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik mas. Jadi kalau cukup ini gak dirasakan sampai kenyang kayak itu baik mas itu. Nggak apa-apa, itu bisa meningkatkan kualitas tidur dengan konsumsi minum air yang air cukup, putih yang cukup ya. Dan oh ya untuk meningkatkan kualitas tidur juga menghindari kalau bagi yang mau tidur ya mas, jadi bukan untuk buat yang micro sleepnya itu menghindari kafein, menghindari alkohol, cukup dengan konsumsi air putih yang cukup itu meningkatkan kualitas tidur. Kecuali tadi kalau misal buat micro sleep konsumsi kafein itu membantu. Jadi untuk konsumsi seperti minuman energi itu sama sekali jangan, nggak dianjurkan untuk mengatasi micro sleep itu. Jadi soalnya itu berbahaya buat ginjal kita. Kalau yang minuman energi yang banyak beredar itu jangan sekali dikonsumsi. Oke mungkin bisa seger setelah minum obat, tapi berbahaya buat ginjal. Jadi cukup kafein yang cara minumnya tadi yang sudah saya jelaskan itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Silakan para pendengar Sobat Muslim lainnya bisa sampaikan pertanyaan juga. Kita dibersamai oleh Dr. Rizky Parlindungan Tritonga membahas tentang microsleep atau lebih tepatnya waspadai microsleep saat berkendara. Silakan sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Baik, kita bacakan lagi dok, masih ada pertanyaan alhamdulillah. Izin bertanya, kenapa kalau pagi hari sering mengantuk saat kerja, walaupun tidur malamnya cukup ya dok ya? Nah itu mungkin bisa kemungkinan masuk ke apa tadi satunya insomnia itu ya dok ya? Hipersomnia bisa. Bisa. Baik, mungkin bisa dijelaskan dok. Untuk pagi-pagi ngantuk bisa di itu mas, bisa di istilahnya bisa ditangani dengan melakukan olahraga ringan di pagi hari mas, bisa stretching, stress ringan, kemudian senam ringan itu sebelum beraktivitas itu bisa mas untuk mengusir ngantuknya itu. Tapi kalau semisal masih seperti itu bahkan sampai siang hari itu sudah masuk ke yang tadi saya bilang hipersomnia. Jadi rasa ngantuk yang berlebihan yang mana sebelumnya dia udah sebenarnya beliau sudah merasakan tidur malamnya itu cukup tapi kok masih ngantuk itu sudah masuk hipersomnia. Tapi kalau pagi-pagi masih ngantuk bisa melakukan tadi exercise peregangan supaya mengusir ngantuknya itu. Ya kalau masih ngantuk berlebihan bahkan sampai siang hari itu menandakan ya perlu penanganan medis, perlu diperiksa. Baik. Ya, terima kasih dok atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, microsleep yang bagaimana yang mengharuskan kita konsultasi langsung ke dokter? Nah, mungkin bisa singkatnya kapan kita harus ke dokter, Dok? Apabila bapak-bapak atau ibu-ibu merasakan microsleep-nya itu berkali-kali datang, berulang-ulang kali datang. Jadi kalau misal sekali dan itu karena efek kurang istirahat sebelumnya, itu mungkin belum perlu. Tapi kalau misal dirasakan, saya sudah istirahat yang cukup nih sebelum perjalanan, tapi kok masih microsleep, terus besoknya lagi mau perjalanan jauh istirahat yang cukup microsleep juga, itu perlu penanganan medis, perlu dicari tahu penyebabnya apa. Kemudian yang tadi seperti baru 1 jam berkendara tapi sebelumnya sudah istirahat cukup nih, sudah persiapan matang buat perjalanan jauh tapi masih microsleep, itu pun dan berulang-ulang, itu pun indikasi untuk segera mencari tenaga medis supaya dicari tahu nih penyebabnya apa. Karena tadi penyebabnya sebelumnya itu banyak, bisa karena hipertensi, bisa karena gula, bisa karena jantung, bisa karena psikis juga. Banyak penyebabnya yang perlu kita selidiki. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Sembari menunggu pertanyaan lagi, mungkin bisa disampaikan. Mungkin ini juga, mungkin tadi pertanyaan terakhir juga dok. Sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dijelaskan dok. Bagaimana cara menghindari microsleep ketika bekerja? Tadi juga sudah disinggung tentang berkendara. Nah, ini bisa ditambahkan juga ketika kita bekerja dok. Mungkin bisa disampaikan lalu apa yang dilakukan ketika mengantuk itu menyerang gitu dok. Ketika bekerja dan lain-lain. Silakan dok. Baik, baik. Kembali seperti tadi untuk rasa ngantuk sendiri itu merupakan suatu hal yang istilahnya normal terjadi. Suatu alarm dari tubuh kita bahwa tubuh kita itu memerlukan istirahat. Yang mana untuk pencegahannya, sebelumnya kita harus istirahat yang cukup 6-8 jam. Kemudian ketika kita bekerja atau berkendara, perlunya sadar diri atau tilikan diri. Kalau semisal saya ini perlu istirahat, jangan memaksakan seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan untuk tetap bekerja atau tetap berkendara, terutama apabila bekerjanya itu memerlukan konsentrasi. Soalnya apabila tetap melanjutkan itu berpotensi berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Kecuali kalau misal kerjanya di depan komputer terus microsleep, mungkin tadi bisa dibantu sejenak konsumsi kafein, kemudian tidur sebentar, mungkin sekitar 30 menit seperti itu, baru lanjut bekerja bisa. Begitupun dengan berkendara atau operator alat-alat yang memerlukan konsentrasi yang tinggi, alat-alat berat, itu bisa dengan minum kafein sambil menunggu reaksinya itu istirahatlah sejenak. Soalnya saya yakin di dunia kerja itu ada waktu istirahat, enggak full dalam sehari itu istirahat, dalam full satu hari itu kerja enggak dimaksimalkan di waktu istirahatnya itu. Kalau misal benar-benar ngantuk tadi minum kafein sambil menunggu reaksinya, kita tidur sejenak gitu, baru melanjutkan kerja, baru melanjutkan berkendara seperti itu. Baik dok, ya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan dok. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya tadi Sobat Muslim ya, ternyata microsleep ini walaupun mungkin sepele ya dok ya, hanya sebentar itu, sekian detik gitu, tapi bisa fatal. Misalnya kita ketiduran 3 detik ya dok, misalnya kita, tapi itu kita nyetirnya 100 km per jam, nah, itu kan udah bermeter-meter dok, mungkin berpuluhan meter kita kita mengabaikan lingkungan sekitar itu dalam puluhan meter, walaupun cuma berapa detik kita tidur, itu sangat berbahaya. Dan itu apabila kita membawa penumpang dan itu biasanya ketika kita terbangun itu refleks dari tubuh kita itu menyelamatkan diri kita. Jadi semisal ada penumpangnya di kiri, malah nanti khawatirnya yang penumpangnya itu yang kena, kita pasti otomatis menyelamatkan diri, mungkin banting kanan terus yang kiri yang kena, atau mungkin banting kanan biar ngepas ke yang lain. Nah, sepersekian detiknya itu malah berbahaya buat orang lain, jadi gitu. Soalnya refleks kita menyelamatkan diri kita itu ketika kita terbangun itu setelah microsleep itu refleksnya menyelamatkan diri. Baik, terima kasih dok atas nasihat ilmunya yang disampaikan di kesempatan malam hari ini. Mungkin kita cukupkan sampai sekian. Semoga bermanfaat pembahasan yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Tadi yang dokter bilang diantaranya kualitas tidurnya ya dok ya. Kita perbaiki kualitas tidur kita seperti membaca zikir sebelum tidur, mengamalkan adab-adab sebelum tidur, dan tadi juga ketika safar Tadi dokter juga sampaikan kalau bisa dibersamai oleh orang-orang lain ya dok ya. Nah ini juga termasuk salah satu adab safar sobat muslim. Hendaknya kita membawa teman safar ya, 2, 3 seperti itu. Salah satunya fungsinya tadi ya dok ya, biar bisa mengingatkan. Ya. Kemudian apabila kita lelah bisa gantian ya. Nyetir ya. Tapi pastikan dulu teman kita itu fit dan juga sehat biar nggak terjadi microslipnya ke teman kita. Iya. Gitu. Pastikan dia segar baru gantian. Mungkin bisa shift-shiftan ya dok ya. Bisa ya apabila memang jalan nyetir, jauh itu. Ya satu tidur gitu ya dok ya. Bisa ya. Insya Allah. Ya terima kasih dok atas penjelasannya dan demikian sobat muslim. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Tadi kita ikuti bersama program Halo Dokter bersama Dr. Rizky membahas tentang waspadai microslip saat berkendara. Insya Allah acara ini rutin setiap hari Rabu malam di Radio Muslim Jogja 1467 AM. Dan rekaman pertemuan malam ini insya Allah bisa sobat muslim lihat kembali dan bisa didengarkan di channel YouTube atau di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Dan sekaligus acara ini menjadi acara penutup kita di perjumpaan malam hari ini di hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Jazakumullahu khairan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan lainnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.